Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali majlis ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah Umul Kitab dengan niat semoga Allah Ta'ala menyambungkan majlis ini dengan majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambungkan majlis ini dengan majlisnya para anbiya wal mursalin, dengan majlisnya ashabi Rasulillah, dengan majlisnya ahli bait Rasulillah, dengan majlisnya para tabi'in, dengan majlisnya para tabi'it tabi'in, dan menyambungkan dengan majlisnya para aulia was salihin, menyambungkan majlis ini dengan majlisnya Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami wal Imam Junayd Al-Baghdadi wa Sayyidi Imam Ma'ruf Al-Karkhi wa Bishr Al-Hafi, dan menyambungkan majlis ini dengan majlisnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa Sayyidi Syekh Abi Hasan Asyadili, menyambungkan majlis ini dengan majlisnya Abu Madian Syekh Abu Madian Al-Maghribi, menyambungkan majlis ini dengan majlisnya para sadatina Sufiyah, dan menyambungkan majlis ini dengan majlisnya para sadatina Al-Adawiyyin khususnya minhum Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Allahumma bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Sagaf wa Sayyidina Al-Bakar Sakran wa Al-Habib Abdullah Al-Idrus wa Al-Habib Al-Bakar Al-Idrus wa Al-Habib Abubakar Abdullah Al-Idrus Al-Adini wa Al-Fakhr Jirshah Bakar bin Salim wa Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni wa Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Al-Shaykh Al-Habsi wa Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad wa Al-Arsh Al-Jufri wa Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas wa Al-Shaykh bin Abdullah Baras wa Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi thumma an Allah menyambungkan majlis dengan majlisnya Sayyidi Al-Habib Hasan bin Salim Al-Bahru Jufri Al-Habib Abdullah bin Zain Mutahir Al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas, dan semoga Allah menyambungkan majlis ini dengan majlisnya Sayyidi Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa liwalideh wa jami' auladihum syekhih wa talamidatihi wa ikhwatihi wa ikhwani ashabihum man lahu ta'alluq bih, dan semoga Allah menjadikan majlis ini bersambung dengan majlisnya Al-Imam Al-Habib Anis bin Abdul Habsi, dan semoga Allah menyambungkan majlis ini dengan majlis seluruh para awliya wa salihin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah Ta'ala dengan berkat pembacaan surat Al-Fatihah melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala musibah, dan semoga Allah memberi kita kesehatan zahiran wa batinan, memanjangkan usia kita semua dalam kebaikan, melimpahkan kepada kita semua rahmat dan barakah, dan menjadikan hidup kita tenteram bahagia selama-lamanya dunia hingga akhirat abadi di sana, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia zahiran wa batinan, mendapatkan limpahan rezeki zahiran wa batinan, rezeki yang barakah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, rezeki yang tidak menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur, rezeki yang menyelamatkan kita dari semua itu, rezeki yang mengantarkan kita kepada surga Allah Ta'ala bidunil hisab, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menunaikan ibadah haji, memberikan kepada kita kekuatan untuk menunaikan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah melindungi saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan haji baik di daratan, di udara maupun di lautan, sehingga mereka dapat sampai ke tempat yang dituju dalam keadaan selamat, hajinya dimudahkan oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, dijadikan haji yang mabrur, dan dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiah, dengan haji yang mabrur, terampuni dosa, diterima semua amal soleh, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kelak mendapatkan akhir usia yang indah, husnul khatimah, dan semoga Allah membukakan kepada kita semua, kepada saya, kepada hadirin, kepada pendengar, kepada semuanya pintu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu laduni dari sisi Allah Ta'ala, ilmu yang mengantarkan kepada pengamalan zahiran batinan, dan menjadikan kita orang-orang yang kelak mendapatkan manisnya ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Ala hadiniyahu ala kulniyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi bin mithli da'wat musabbat ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa diisi nih yang kosong ini, silakan maju biar tempatnya lebih barokah. Ya, memang udaranya agak panas karena langitnya tertutup mendung ya, dan semoga hujannya tidak mengguyur selama majelis. Insyaallah nanti udah sampai rumah masing-masing hujan yang deras tapi barokah. Amin insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Seyogianya malam hari ini saya akan bahas tentang masalah keutamaan ahli bait, tetapi karena yang bertanya malam hari ini belum bisa datang, ada tugas, saya tunda jawabannya untuk Jumat yang akan datang. Begitu juga untuk soal-soal yang lain. Malam hari ini kita tuntaskan dulu aja hadisnya, agar satu hadis yang ketujuh ini bisa selesai dan tidak tertunda. Kemarin kita sampai pada hadis tentang ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, dan arti nasihat itu bukan nasihat ya. Nasihat itu artinya luas, ketulusan, kesungguhan, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah dijelaskan tentang nasihat untuk a'immatil muslimin, imam-imamnya umat Islam. Imam-imam umat Islam itu artinya ada dua, yang pertama adalah penguasa, yang kedua adalah para ulama. Dan termasuk nasihat kepada para ulama, tulus kepada ulama, jujur pada ulama, menghormati ulama, memuliakan ulama. Itu arti daripada nasihat kepada para ulama. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ketika melakukan perjalanan untuk mengunjungi Imam Nawawi. Ketika itu dia naik unta. Ya, beliau naik unta. Kemudian mendengar percakapan penuntun unta. Kalau sekarang sopir ya. Kita naik bis, ada sopirnya. Kita sewa travel, ada sopirnya. Ada guide-nya. Nah, dulu guide-nya itu yang nuntun, ya, nuntun unta. Enggak naik unta, dia nuntun. Yang nyewa naik unta tersebut. Nah, ini yang nuntun lagi ngobrol dengan sesama orang gitu, membahas permasalahan fikih dan bisa menjawab dengan bagus. Dalam jawabannya itu dia berkata, saya pernah mendengar Imam Nawawi ketika ditanya permasalahan yang sama menjawab seperti ini. Maka saat itu Imam Taqiyuddin As-Subki turun dari ontanya, kemudian mengatakan kepada penuntun onta, kamu sekarang naik ke atas. Kamu yang naik onta, saya yang nuntun kamu. Ditanya, kenapa begitu? Sudah sepatutnya orang yang bisa menatap wajah Imam Nawawi diperlakukan seperti ini. Nah, ini perlakuan seorang ulama besar kepada orang yang pernah melihat ulama besar, dihormatinya seperti itu. Dan ini terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat menghormati ulama. Sehingga pernah suatu ketika Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Ini kecepatan enggak nih? Agak cepat. Ibu, irama saya kecepatan atau kurang cepat? Kecepatan. Ya, saya perlambat sedikit. Jadi Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kita tahu Sayyiduna Abdullah bin Abbas merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra dari paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Sayyiduna Abdullah bin Abbas dari kecil sudah mendapatkan banyak keistimewaan. Salah satunya didoakan oleh Rasul Muhammad SAW, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan beliau ini pemahaman dalam agama dan ajarkan ilmu ta'wil Al-Qur'an. Ta'wil itu di atasnya tafsir. Kalau tafsir itu suka cuman zahir, tapi kalau ta'wil udah di dalamnya. Jadi penafsiran yang lebih mendalam itu namanya ta'wil. Contohnya masih kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas digandeng oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk masuk ke dalam majlisnya para sahabat yang senior-senior. Saat itu para sahabat yang senior berkata, "Wahai Umar, masing-masing kami punya anak, tapi anak kami tidak kami ajak masuk ke sini. Ini majlisnya orang-orang tua." Maka Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Anak yang satu ini tidak sama dengan anak-anak yang lain. Coba saya mau nanya sama kalian semua," kata Khalifah Umar bin Khattab. "Kalian itu kalau menafsirkan surat Wal Asri, surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, apa tafsirnya?" Yaitu tafsirnya nanti kalau udah datang pertolongan Allah, kota Mekah udah dikuasai umat Islam, ya mereka akan berbondong-bondong masuk Islam, ya udah tasbih istighfar sama Allah taala. Maka dijawab oleh Khalifah Umar bin Khattab, "Coba tanya sama anak yang kecil ini. Wahai Abdullah bin Abbas, apa takwil dari ayat tersebut, surat tersebut?" Beliau mengatakan, "Surat tersebut merupakan pengumuman dari Allah kalau ajal Rasul sudah dekat." Kaget sahabat, wong ayatnya apa suratnya itu tidak satu pun menyebutkan adanya ajal Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kota Mekah ditaklukkan, ya, pertolongan Allah datang, umat akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. kok bisa Sayyidina Abdullah bin Abbas menakwilkan seperti itu? Ditanya, loh kok bisa begitu, bagaimana? Iya, kalau sudah kota Mekah ditaklukkan, Rasul sudah bisa menguasai kota Mekah, umat Islam, orang berbondong-bondong masuk agama Islam, berarti tugasnya Rasul sudah selesai SAW. Kalau tugasnya sudah selesai, otomatis kembali kepada yang memberi tugas. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Serentak saat itu para sahabat kagum dengan jawaban bocah yang masih kecil ini. Dan dari situlah juga dari surat Idza ja'a Nasrullah al-Fath. Coba di sini siapa yang korek? Ada korek enggak nih? Hah? Yang suaranya rada enak siapa? Kalau suara saya ngelokor soalnya. Yang suaranya agak enak siapa nih? Maju ke depan sini. Tadi munshidnya coba. Yang pakai peci hitam. Fadol tak? Silahkan kesini sebentar. Ngaji sedikit. Dari mana mas? Dari Purwodadi. Tadi nyanyi kan? Baca qasidah ya? Ya, saya lihat kok ada suara yang baru itu. Sini, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Coba dibaca itu aja. Buka aja biar kadang kalau pas baca suka lupa, teman. Walaupun hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Duduk di sini, jangan ke belakang. Ya, duduk di sini. Asmoni pun sinten. Luqmanul Hakim. Ya, jadi tadi kuping saya enggak keliru. Ya, telinga saya tidak keliru. Suaranya lumayan enak atau enggak enak? Oh, enak. Enggak lumayan enak. Oh, enak. Ya, alhamdulillah. Insyaallah dijadikan jauh lebih enak lah lagi dan insyaallah digampangkan datang ke sini terus. Insyaallah. Saya butuh orang-orang yang suaranya enak. Orang-orang yang suaranya enak itu bisa menghibur orang banyak dengan ngajinya, menghibur dengan baca solawatnya, menghibur ya. Yang dihibur bukan telinga, yang dihibur adalah hati. Tadi ada lagu baru yang dibawakan, nanti bawakan sekali lagi. Yang belum pernah saya dengar tadi itu. Tadi kan di awal ada satu qasidah yang dibawakan, iramanya agak cepat dikit gitu. Apa yang dibawa tadi? Coba diingat-ingat nanti saja. Ya, nah, nanti. Intermezzo dari taklim ya. Di surat Idza ja'a Nasrullahi wal Fathu terakhirnya apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya innahu kana tawwaba. Karena itulah Rasulullah di akhir umurnya beliau kalau rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ditambahi wa bihamdih itu Rasulullah di akhir usianya setelah mendapatkan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawaba. Nah, ini kalau ada orang tanya dalilnya, orang rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya. Sujud ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dari mana? Baca tafsirnya surat Al-Fath idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang seperti itu ternyata dapatnya ilmu dari mana? Dapatnya keistimewaan dari mana? Beliau dapatnya keistimewaan sebetulnya bukan karena rajinnya belajar, bukan. Ya, tapi yang mendapatkan keistimewaan seperti itu karena apa? Karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Dan beliau dapat doanya Kanjeng Nabi sallallahu karena apa? Kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari diceritakan asal usulnya doa ini yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambilkan air wudu untuk Nabi Muhammad SAW. Melayani Rasulullah mengambilkan air wudu. Jadi Rasulullah mau wudu butuh air. Sayyidina Abdullah bin Abbas enggak pakai diperintah, udah menyiapkan air untuk wudunya Nabi Muhammad SAW. Karena air ini urusan wudu, urusan ibadah fikih, langsung Rasul membalasnya dengan doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Makanya kita kalau pengen dapat yang begitu, ya caranya ngenger sama ulama-ulama yang besar itu. Ikut sama mereka, melayani mereka yang soleh-soleh itu. Nanti kalau muncul doa mereka satu saja, bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar ada seorang sahabat ceramah. Sahabatnya ini ulama, ceramah gitu ya. Karena ingin menghormati ulama, Sayyidina Abdullah bin Abbas selesai ceramah, cari ini kuda atau hewan tunggangannya yang mana. Oh itu hewan tunggangan, parkir di sana. Diambilkan, dituntunkan, diserahkan ulama tadi. Ini silakan naik. Ya, jadi ibaratnya tukang parkirnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang seperti itu mau jadi tukang parkirnya sahabat yang jadi ulama. Padahal beliau juga seorang ulama. Maka sahabat yang melihat beliau seperti itu berkata, wahai sepupunya Rasulullah, gak usah seperti itu, gak usah repot-repot, jangan melayani saya seperti ini. Beliau merupakan adik dari Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sepanjang hidupnya, Habib Husain ini karena hormat sama kakaknya, kakaknya ini orang alim, padahal Habib Husainnya juga orang yang sangat alim. Itu kalau kakaknya tidur di kasur, beliau tidur di lantai. Kakaknya tidur di dipan gitu ya, di tempat tidur, di ranjang, beliau tidur di lantai. Kakaknya di atas loteng, beliau di bawah. Kakaknya jalan di depan, beliau di belakang. Kakaknya masuk pengajian, beliau yang megangkan sandalnya. Saat ditanya gitu ya, kamu kok seperti itu, kenapa? Jawabannya, iya, saya mau memuliakan kakak saya. Memuliakan kakak saya. Karena kakaknya, kakak saja udah dimuliakan, apalagi kakaknya seorang yang berilmu. Nah kalau kita lihat orang-orang dulu seperti itu, tidur di atas ranjang yang lebih tinggi saja gak berani. Tidak berani. Karena itulah di pesantren kalau kita lihat, santri-santri itu kalau jalan ngadep kiainya, ulamanya, itu jalannya mundur kalau mau pulang ya. Jalannya mundur, tidak membelakangi. Kalau ada yang kemudian membelakangi, nyon ngapunten ya, bokongnya ini diarahkan kepala kiainya, ini santri yang apa gak tahu adab gitu ya. Ilmunya gak akan barokah. Kalau mau ilmunya barokah, ya jalannya mundur seperti itu. Ada orang mungkin nanya, oh ini kok berlebihan, ini over. Bukan berlebihan, yang namanya akhlak ya harus berlebihan. Ya, yang namanya akhlak itu harus berlebihan. Akhlak itu seperti itu, sopan santun ya demikian. Ini menunjukkan tingkat kemuliaan atau ketinggian iman seseorang kepada Allah Ta'ala. Bagian dari penghormatan kepada para ulama. Seperti yang saya ceritakan, wah ini kalau cerita terus gak rampung-rampung ini. Seperti yang saya ceritakan, dalam sebuah cerita disebutkan, begini tidak ada habisnya. Lanjut dulu, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya agama itu juga nasihat untuk semua umat Islam yang awam atau secara umum. Tadi kan bagi Allah sudah, bagi kitabnya Allah sudah, bagi Rasulnya Allah sudah, bagi pemimpin-pemimpin umat Islam sudah. Sekarang bagi umat Islam secara umum, agama itu nasihat. Maksudnya apa? Kalau kita betul-betul beragama, kita harus bersikap jujur kepada semua umat Islam. Kita enggak boleh menipu umat Islam dan kita harus tulus kepada umat Islam yang lain. Nah, yang begini ini kira-kira kita sudah belum? Contoh, mau jual motor. Kalau pernah jatuh 3 kali ngomong apa enggak? Oh enggak, Fib, ngaku ya. Hah? Kira-kira kalau pernah dispet gitu, kira-kira cerita enggak? Enggak. Saya mau nanya panjenengan kalau beli motor, kemudian setelah beli baru tahu kalau motor itu ternyata salah satu onderdil yang penting sudah pernah diganti dan gantinya KW3. Kira-kira gelo, mboten? Bukan cuma gelo, nesu, pegel, anyel. Betul kan? Nah, kalau panjenengan mau jual kepada orang lain kemudian tidak menceritakan dan disembunyikan, kira-kira nipu enggak itu? Itu nipu walaupun enggak ngomong. Lah, kalau orang nusuh pada muslimin, jual enggak berani seperti itu. Orang yang punya sifat nasihah li'amatihim, punya sifat nusuh kepada umat Islam secara umum, siapapun itu orangnya, enggak dilihat pokoknya KTP-nya Islam, maka dia akan jujur sejujur-jujurnya. Mungkin ngomong, wah Bib, kalau jujur ya enggak laku nanti. Betul gitu? Kalau jujur enggak dapat harga, betul? Saya mau nanya, yang ngasih rezeki Allah atau yang mau kita tawari barang? Hah? Allah. Terus kalau jujur kenapa takut gak laku? Allah merintahkan jujur atau dusta? Yang merintahkan dusta Allah apa setan? Yang ngasih rezeki setan apa Allah? Kalau kita jujur dikasih setan rezeki enggak? Kalau kita jujur setannya anyel. Kalau kita dusta setannya senang. Kalau kita jujur Allahnya senang. Mungkin waktu jual itu rugi. Mungkin secara hitungan matematika. Cuman matematika saya 2 tambah 2 itu bisa 10. Bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Di sini mungkin tampaknya rugi. Tapi Allah kirimkan rezeki dari arah yang lain. Ternyata uang ini hasil dari jujur tadi. Kalau enggak jujur laku misalnya 10 juta. Karena jujur lakunya cuma 7 juta. Yang 7 juta ini dibelikan sapi. Sapinya dijual lakunya berlipat-lipat kan ganda. Yang satu dibelikan sapi. Sapi ini mati. Paham maksudnya? Jadi keuntungan itu jangan mengukur keuntungan jangka pendek. Keuntungan yang sifatnya barokah, al-barokah itu an-numu. Barokah itu terus berkembang. Dari 7 juta jadi 14, 14 jadi 100, 100 jadi 1M, 1M jadi 5M. Itu namanya barokah. Ilmu juga begitu. Terus nambah dan nambah. Makanya kita kepada umat Islam harus jujur. Ya harus jujur. Jangan sampai menyimpan kebohongan. Karena itu dalam pernikahan, sampai-sampai kalau ada seorang pria yang menyembunyikan cacatnya dari calon mempelai wanita, itu setelah nikah ketahuan kalau cacatnya disembunyikan, misalnya kupingnya hilang satu. Pakai imamah terus percaya pakai imamah seperti ini kan? Bos ketemu sing wedok os imamahan terus ketok ganteng ini kan? Ganteng enggak ini? Oh iya orang gantengnya awake dhewe sapa sing ganteng kayak kan gitu. Ya, kan kelihatannya enggak ganteng. Barang berabi sudah kobil tuh masuk kamar dibuka imamah kupingnya hilang siji. Ternyata telinga kanannya hilang naudzubillah min. Mendalik saat itu maka fasakh nikah, pernikahannya itu kalau yang perempuan tidak mau otomatis batal karena ada unsur penipuan di situ. Ya, nah, itu Islam sangat menghargai kejujuran, tidak boleh menipu orang lain. Nah, itu banyak cerita tentang bagaimana kejujuran orang-orang yang terdahulu. Di sini akan saya ambilkan beberapa contoh ya. Wayambaghi wayajibu 'ala man ba'a syai'an an yudhhira lil mushtari jami'a 'uyubihi nushan lahu. Bagi orang yang pengin jual barang dagangannya kepada orang lain, maka wajib baginya untuk menjelaskan cacat atau ciri atau aib barang dagangan itu semuanya. Semua cacat dan cirinya kepada yang mau beli. Fa in akhfal aiba kana zaliman ghasan. Kalau sampai dia menyembunyikan aib atau cacat barang tersebut, maka dia telah berbuat zalim dan dia telah melakukan sebuah penipuan. Wal ghisyu haramun fil buyu'i was-sana'i. Dan namanya orang menipu itu penipuan tersebut hukumnya haram di dalam jual beli. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW lewat, ada seorang yang sedang menjual makanan ya, ada seorang jual makanan. Maka Rasul melihat yang dijual ini kagum, kok bagus sekali nih kualitasnya bagus. Rasul pun memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tadi ya, entah itu gandum kalau enggak salah, dimasukkan tangannya. Setelah dimasukkan ternyata yang bagian bawah kok basah. Yang atas kering bagus, yang bawah kok basah. Maka Rasulullah bersabda, "Ma hadza ya sahibal ta'am?" Wahai penjual makanan ini apa nih yang di bawah ini? Yang di bawah ini apa? Maka dijawab, "Asabat sus sama." kena hujan ya Rasulullah yang di bawah. Yang di bawah kena hujan. Faqala afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa enggak kamu taruh yang basah di atas sehingga yang mau beli ngerti? Kenapa justru kamu sembunyikan di bawah? Rasul kemudian bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa menipu saudaranya, maka dia bukan dari kelompok terbaik kami. Bukan dari golongan kami. Sabda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang orang kalau jualan kira-kira yang jelek diterangkan atau disembunyikan? Hah? Makanya gak berkah. Makanya hidupnya ruwet. Makanya cari duit angel. Karena tidak barokah, gak jujur. Nah siapa yang ngajari wong ngapusi orang untuk duit semuanya jujur? Gitu kok ditiru. Ya, pokoknya kita jujur. Tidak ada istilah jujur acur, tidak ada jujur mujur. Ya, jujurmu mujur. Orang jujur acur. Justru kalau jujur itu akan selalu beruntung. Kalau tidak jujur nanti akan hancur perdagangannya tersebut. Nah, di sini akan saya sampaikan dua cerita ya. Dua cerita saja, enggak usah banyak-banyak. Waqad qila innahu kana fis salaf as-salih man balaghat bihin nasiha ilal idrar bidunyah. Salaf soleh dulu, orang-orang dulu itu karena pengen jujur ya, tulus kepada orang lain sampai dunianya itu kalau dihitung matematika rugi. Ya, dunianya kalau dihitung matematika rugi. Diceritakan annahu kana 'inda Yunus bin Ubaid hulalun mukhtalifatul athman. Yunus bin Ubaid itu jual beli perhiasan dan kebetulan perhiasannya itu jenisnya macam-macam. Yang ini kualitas A, yang ini kualitas B. Min hakimah kullu hulatin minha 400. Ada yang harganya 400 dirham, ada yang harganya 200 dirham. Suatu hari beliau pergi sholat, tokonya ditinggal. Saya mau sholat dulu, tolong tokonya dijaga ya. Ngomong kepada keponakannya, keponakanku saya mau ke masjid, mau sholat, tolong kamu yang jaga toko. Faja'a Arabiyun, ketika dia lagi sholat di masjid, ada seorang badui, seorang Arab dari dusun, datang, kemudian cari perhiasan yang harganya 400 dirham. Cari perhiasan yang harganya 400 dirham. Sama keponakannya ditawari perhiasan yang harganya 200 dirham. Ditunjuki, ini 400 dirham. Yang beli lihat barang ini bagus, langsung dibayar, cocok, ini murah. Ya, dibayar 400 dirham. Ketika pulang ya dari masjid, ternyata dia ketemu sama orang dusun tadi lagi bawa perhiasan dari tokonya. Maka tanya, "Pak, beli di mana? Di toko situ ya?" "Iya." "Harga berapa ini?" "400." "Wah, keliru, Pak. Harganya bukan 400." "Ya, keliru, Pak. Ini harganya bukan 400. Ini harganya 200." "Ya, harganya 200." Kemudian dijawab lagi oleh orang dusun tadi, "Oh, ini 400 saja buat saya murah kok. 400 saja ini buat saya murah. Saya beli ini sudah cocok, enggak apa-apa ini harganya 400. Enggak, ini harganya 200, bukan 400." Katanya orang dusun tadi, "Loh, Pak, ini kalau dijual 500 saya beli 500. Ya, dijual 500 saya akan beli 500, apalagi cuma 400. Maka dia pun mengatakan kepada orang badui tadi, "Sudah, bawa sini perhiasannya ya. Saya ambil kembali atau kamu mau terima kembaliannya yang 200 dirham? Pilih mana? 200 dirham disusui ya, dijujur 200 dirham atau saya kembalikan semua uangmu, bawa sini perhiasannya. Kalau mau beli barang ini, ya belinya harganya 200 dirham, bukan 400 dirham. Yang jualan itu keponakan saya salah harga. Jualnya kemahalan." Kira-kira panjenengan sedoyo kalau punya keponakan yang seperti itu seneng atau marah? Hah? Seneng atau marah? Seneng. Melebun rokok bareng. Kalau buat orang soleh yang begini ini mengajakkan raka buat orang soleh. "Kamu kok tego-tegone wong Islam kok tipu lo begitu lo. Wong Islam iki dulurmu, Ya muslim itu saudaramu. Kenapa kok sampai udah ngerti harganya 200 dijual 400 ya? Kalau harganya 200 ya jual 200, harganya 400 jual 400. Ya seperti itu orang soleh terdahulu. Kalau kita ini kira-kira soleh napa? Oh salah. Dereng soleh nggih mboten salah insyaallah ya. Tengah-tengah menuju ke atas ya. Terus jalan pengen jadi orang soleh. Nah, kemudian juga dikatakan Sayyiduna Muhammad bin Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir radhiyallahu taala anhu. Annahu kana lahu beliau ini jual kain ya, jual kain. Kemudian ketika beliau pergi, pembantunya menjual kain tersebut dengan harga yang tidak semestinya. Mestinya harganya itu cuman 100 dirham dijual 500 dirham. Mestinya 100 dijual 500. Ketika sampai di toko, tanya sama pembantunya, kain yang harga 100 ini tadi mana? Laku. Kamu jual berapa? 500. Loh, ini harganya 100 kok dijual 500? Yang beli siapa? Ya udah pergi. Lah orangnya bagaimana? Orangnya ciri-cirinya begini, begini, begini. Dicari. Keliling kota cuma cari orang yang beli barang yang harga 100, dibeli 500. Kenapa? Mau dikembalikan yang 400 dirham. Kalau panjenengan sedaya ngucapnya alhamdulillah napa? Alhamdulillah kan. Lah Muhammad Ibnu Munkadir ndak, ini bencana, ini musibah ini. Ini musibah. Dicari itu orangnya sampai ketemu. Setelah ketemu ya, setelah ketemu, "Pak, mohon maaf, Bapak dibeli kain di toko saya. Itu yang jual pembantu saya keliru. Harganya cuma 100 dirham, bukan 500." Dirham dijawab, "Oh, ini murah, ini saya cocok ini." "Oh, enggak bisa. Mau saya ambil uang apa barangnya, ini saya kembalikan yang 1 dirham. Kalau panjenengan 500 dirham. Kalau mau barang ini, ya kembalian saya 400 dirham diterima." Katanya yang beli barang, "Ya wes ketimbang ruwet, mana uangnya gitu ya. Ya, bawa sini, kembali yang 400 saya terima. Saya mau terima yang 400 dirham, bawa sini." Setelah itu Muhammad Ibnu Munkadir pergi. Ya, pergi jalan. Badui tadi orang dusun yang beli tanya sama orang-orang, "Ki sapa iki? Wong aneh men." Semua dikasih untung tuh senang, dia dikasih untung tambah bingung. "Ini siapa ini orang ini?" Dijawab, "Muhammad Ibnu Munkadir." "Oh, itu orangnya." "Iya, ya pantesan. Kami itu di desa kalau paceklik angkat tangan doa tawasul, ya Allah, berkat Muhammad Ibnu Munkadir tolong turunkan hujan." Langsung udan deres. Ya langsung hujan deres. Jadi orangnya seperti itu. "Ya pantes. Coba kalau ada tawasul pakai kita, ya Allah berkat apa fulan gitu ya, hujan deres tambah panas." Tambah panas. Lain orang-orang dulu itu kan orangnya emang ampuh-ampuh. Ampuhnya gimana? Bukan ampuh dalam arti yang begitu. Ampuhnya ya begini-begini ini. Dia bisa jujur kepada muslim yang lain. Nah, yang begini kira-kira gampang atau susah? Hah? Susah. Semoga menjadi gampang untuk kita semua. Nah, dalam ini tadi kan teorinya. Praktek dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kita terapkan dari yang paling gampang. Makanya termasuk orang yang nusuh kepada muslimin, ini ibu-ibu yang bisa praktek. "Bu, suka ke pasar enggak, Bu?" Ya, kalau beli mangga 1 kilo minta dingetih apa dikurangi, Bu? Ditambah atau dikurangi, Bu? Ditambah kan, Bu ya? Mulai besok minta dikurangi, Bu. Ayo, bingung kan? Kalau mau jadi wali, mulai besok minta dikurangi. Tapi kalau enggak mau jadi wali, ya enggak usah minta dikurangi. Maksudnya begini. Dalam Al-Qur'an dikatakan wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang suka mengurang-urangi timbangan. Termasuk di antaranya itu yang minta nambah timbangan. Karena itu kalau dia nimbangkan orang lain, dia kurangi. Kalau orang lain minta kalau dia lagi beli barang minta ditambahi, kan begitu ayatnya. Jadi kalau kita beli minta ditambahi masuk dalam kelompok ayat ini neraka. Ayo umat, ibu-ibu bingung. Salahnya ngaji sama saya. Tenang-tenang Bu, belum selesai ilmunya ini. Ya pertama kan dibuat takut-takut dulu kan enggak apa-apa ya. Kalau mau derajat yang tinggi wali, mau cepat jadi wali itu ibu-ibu cepat jadi wali. Kalau ke pasar tinggal pinten niki sekilo gangsal ewu bayar 6.000. Loh. Cepat jadi wali. Tapi sayang ibu-ibu iki doyane ngenyang. Ini sekilo berapa? 5.000. Larang men 5.000 neng kono mung 3.000 padahal rene sing dodolan 3.000. Ngapusi ya. Jadi nusuh lil muslim ini contohnya di pasar loh tiap hari itu loh. Di pasar tiap hari kalau nimbang barang, misalnya kita jualan, nimbang 1 kilo diengeti, kitanya nambahi. Ya, kitanya nambahi biar aman. Kalau kita yang beli, ya, belinya itu 1 kilo, selesai ditimbang 1 kilo, salaknya diambil 1 kembalikan. Ya, atau apelnya diambil 1 kembalikan. Atau kalau tidak bayarannya ditambah, dilebihkan. Ini namanya sikap jujur tulus kepada muslim yang lain. Yang mau ngamalkan seperti ini cepat masuk surga. Kenapa? Longko. Ya kan yang longko-longko itu kan dikatakan dalam hadis ad-dinu pada dinu ghoriban fa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatahu nas min sunnati au kama qala sallam. Agama itu awalnya asing dan nanti akan menjadi terasa asing lah lagi. Makanya sungguh beruntung orang-orang yang dianggap asing. Siapakah mereka? Orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang sudah dimatikan oleh masyarakat. Contoh sunnah yang dimatikan masyarakat. Contoh misalnya Rasul mensunahkan kita untuk baca surat Yasin. Banyak ya. Tapi masyarakat jangankan baca Al-Quran. Yasin saja tidak dibaca. Bapak buat majelis yasinan. Ini bagian dari menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk orang yang longko, ya, termasuk orang yang langka. Nah, begitu pula diantaranya orang beli barang 1 kilo kok bayarnya 2 kilo. Longko enggak itu? Longko banget kan? Beli barang 1 kilo bayarnya sama tapi barangnya dikurangi sama dia. Udah Pak, ini yang satu bonus. Bonusnya justru dikasihkan kepada penjualnya. Bukan bonusnya itu minta tambahan, tapi justru dia ngurangi barangnya. Mestinya dapat 10 mangga gitu ya. Dibayar harga 10, yang satu dikembalikan. Dia pulang cuma bawa 9. Yang model begini, ini cepat masuk ke dalam surga. Nah kalau kita model yang bagaimana? Coba dijawab. Belinya 10, ngambilnya berapa Bu? 11 mending. Itu ada satu orang ngajari, Bib, ya, Habib kalau umroh enggak usah bingung, Bib. Kenapa? Masuk pasar aja di sana ngincipi dari ujung ke ujung rampung mulai warak. Ngincipi di sini satu butir anggur, tonggone satu lagi, dari ujung ke ujung 3 kilo. Ya ngincipi kurma satu. Saya coba dulu ya, satu nyoba dulu satu. Sana nyoba halal, satu halal. Ke sana halal ya. Ke sana halal, mulai warak. Jangan ditiru loh nih ya. Jangan, ini ngajari rapi ya. Enggak bagus itu. Jadi kita nusuh kepada muslimin. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang saya ceritakan waktu itu ya. Imam Syafi'i berangkat naik andong menuju suatu lokasi. Di tengah jalan pecut beliau itu, tongkatnya atau pecutnya jatuh. Tongkat kecilnya aja jatuh. Tapi ketahuannya setelah jarak sekian baru ketahuan. Jadi jatuhnya di sana udah lewat. Maka beliau katakan pada bapak andongnya, "Pak, berhenti." Berhenti, kemudian beliau turun jalan kaki sekian jauh cuman mengambil tongkat kecilnya tadi. Setelah itu kembali ke andong jauh ini. Ya, saat selesai sampai di tujuannya ditanya, "Wahai Imam, kenapa tadi Anda kok tidak minta bapak andongnya muter balik saja untuk ngambil jadi enggak capek?" Jawabannya, tadi transaksi awalnya saya sewa andong itu dari rumah saya sampai lokasi. Tidak ada di tengah jalan mandek terus muter balik lagi, enggak ada. Paham enggak? Nah, kalau kita naik becak, Pak, becak sar gede. Oh nggih, pinten gang 1000 misalnya, 5000. Tengah jalan kebetulan ketemu Mas Tony. Mas Tony kemana? Pasar besar. Oh, ayo bareng sama saya. Padahal Mas Tony setelah naik ketemu temannya lagi, itu kesian jalan kaki ya, Mas Joko silakan bareng sama saya. tekan sar gede dibayar mung 5.000 iki zalim par. Transaksinya apa namanya sendiri, tapi setelah itu di tengah jalan nyangkingnya, nyangking nambah-nambah. Yang begini enggak boleh dalam syariat Islam. Harus dia memberikan tambahan. Kalau 5.000 ya jadi 15.000, orang satu 5.000. Lain kalau apa namanya urusan yang lain. Ini yang seperti ini loh. Islam tuh begitu. Jadi Islam itu enggak apa namanya enggak melulu sholat, enggak melulu puasa gitu ya. Yang namanya puasa sunnah, sholat sunnah itu nilainya kalah dengan ibadah yang begini. Ibadah jujur pada muslimin itu nilainya luar biasa. Karena itu hadirin dan para pendengar Al Hidayah FM dimanapun Anda berada, yuk coba kita praktekkan seumur hidup walaupun cuma sekali. Besok beli mangga 1 kilo, bayarnya 2 kilo. Ayo. Parkir motor 1.000, bayarnya 5.000. Ya. Nawa itu seperti itu. Bisa enggak? Belum, jujur. Ya, belum, jujur. Ini termasuk bagian nusuh kepada seluruh umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dikatakan bahwasannya hadis yang satu ini merupakan hadis yang kita bahas, yang walaupun hadisnya pendek tapi mencakup seluruh permasalahan yang ada dalam agama Islam. Ya, seluruh permasalahan sudah dicantumkan di sana. Alhamdulillah, pembahasan hadisnya, hadis yang ketujuh, udah selesai. Nanti kalau kita panjang-panjangkan ya enggak rampung. Dan alhamdulillah saya udah bicara 45 menit kurang lebih. Mas Sidik, kalau ada yang mau bertanya, nomornya berapa Mas Sidik, tolong diumumkan. Untuk yang mau bertanya di malam hari ini, nomor teleponnya ke 0877 363 425 01. Sekali lagi untuk yang ingin bertanya di malam hari ini, ke nomor SMS di 0877 363 425 01. Terima kasih. Sekali lagi Mas Sidik. Biar 3 kali ya. Baik Habib. Sekali lagi ke 0877 363 425 01. Untuk berikutnya Dr. Himansyah akan berikan 70-90 patah kata. Semoga manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu umuri dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak henti-hentinya marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih bertemu bersilaturahmi dan insyaallah kita menghadiri majelis ilmu ini untuk menambah ilmu kita agar amaliah kita bertambah, karena ilmu akan menjaga kita. Sedangkan kalau kita punya banyak harta, kita yang akan menjaga harta kita. Karena kalau kita banyak ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya teringat sedikit tadi diterangkan tentang Ibnu Abbas. Pada suatu hari itu Ibnu Abbas ditanya oleh tabi'in. Jadi ini Rasulullah sudah meninggal. Kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas itu, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia itu? Indikator bahagianya itu apa?" Jadi seneng urip ning donya iki ciri-cirine gimana? Ditanya gitu. Kemudian Ibnu Abbas menjawab bahwa ada 7 indikator kebahagiaan di dunia itu. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Kemudian nomor 2, pasangan hidup yang soleh. Nomor 3, anak yang soleh. Nomor 4, tetangga yang baik. Nomor 5, rezeki yang halal. Nomor 6, mencari ilmu agama. Nomor 7, umur yang berkah. Nah, 7 ini. Jadi indikator kebahagiaan dunia itu ada 7 ini. Jadi bukan kok indikator kebahagiaan itu harus rumah mewah, mobil banyak, istri 4. Enggak. Itu bukan indikatornya ya. Tapi indikator itu yang pertama adalah qalbun syakirun, ya. Hati yang selalu bersyukur. Seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat lain-lain, ya. Nikmatnya lain-lain. Jadi jangan sampai kita itu melirik orang itu ke atas hanya melihat kenikmatan duniawi aja. Karena setiap orang itu Allah berikan nikmat. Maka Allah janjikan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmat itu. Itu kalau kita berja, kalau orang Jawa itu namanya nrimo gitu, ya. Nrimo, qanaah gitu ya. Qalbun syakirun itu orang yang nrimo, ya. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh. Baik suami yang soleh ataupun istri yang soleh. Nah, ini untuk rekan-rekan muda yang belum dapat istri atau yang belum dapat suami, ini untuk pesan panjenengan sekalian. Ya, kalau Rasulullah berpesan wanita itu dipilih karena 4 hal. Ya, kita mengawini wanita itu karena 4 hal. Satu, karena cantiknya, ya kan? Kemudian yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena hartanya. Yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah agamanya. Kamu akan selamat. Jadi kalau kita milih hanya cantiknya, cantik itu ya enggak berapa lama. Saya tuh dari dokter tuh tiap hari buka perutnya orang wanita. Nah iya tah. Kalau maaf masih gadis ya iji ayu-ayu tenang gitu. Tapi nanti kalau sudah anaknya 2 wis bubar. Itu kan istilah agak kasar itu gitu. Ya kan repot ini gitu. Nah, maka anak yang soleh ini sebenarnya didikan orang tuanya. Gitu. Kalau kita sebagai orang tua karena kita bekerja mencari nafkah, kok tidak mampu mendidik anak kita, maka kita serahkan pada ahlinya. Gitu. Kita masukkan sekolahan yang mempunyai dasar agama yang baik. Atau pondok pesantren. Itu sudah biar mereka yang urusi, kita tinggal jadi. Tapi tetap orang tua berperan. Ya kan? Nah, kalau enggak, ya maaf-maaf. Ini ceritanya banyak orang pondok itu juga keluar dari pondok itu mandak stres sama dan. Ada itu, ya kan? Itu saya punya seorang teman, itu lulusan pondok pesantrennya. Tapi karena ya enggak tahu, karena sudah dapat ilmunya terlalu berat itu ya mungkin ya. Sudah masuk banyak itu ya, innallaha ghafurur rahim gitu. Karena Allah tuh Maha Pemurah, Maha Penyayang gitu. Maka dia setelah keluar dari pondok mendem enggak apa-apa katanya gitu. Ya Allah, ya Rabbi ini piye? Kadang-kadang saya tuh heran juga gitu. Oh, karena mungkin orang itu kalau nerima ilmu belum sampai makomnya, itu kebablasan gitu. Nanti kalau bapak-bapak belajar ilmu tasawuf itu belum ada gurunya, nanti lama-lama yang jelek gitu. Oleh karena itu belajar itu harus perlu ada guru ya, untuk membimbing kita. Itu anak yang soleh tadi ya. Yang ketiga apa? Ini keempat. Tetangga yang soleh, tetangga yang baik ya kan? Jadi kalau kita hidup di kampung itu punya tetangga yang baik, itu termasuk indikator kebahagiaan dunia ini. Tapi maaf-maaf, nek duwe tangga mbendina ruwet kita. Kita ya ikut sedih lah, susah lah. Ya, maka kalau mempunyai tetangga yang baik, maka di situ biasanya harga tanahnya menjadi mahal gitu. Ada orang-orang alimnya itu kan mahal gitu. Nih coba kalau itu tetangganya preman kabeh, murah harapannya dari situ kok gitu. Nah, gitu. Terus yang kelima tadi apa? Rezeki yang halal, ya. Rezeki yang halal dikatakan bahwa rezeki itu di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri. Jadi kalau kita orang Solo gitu cari kerja kita itu hanya di sekitar Sukoharjo, Karanganyar, Klaten gitu aja. Ya, bukan kita orang Solo boleh rezeki di Jakarta, di Arab Saudi, gitu, di Korea, di Jepang itu 3 tahun pulang sekali ketemu istri anak kan hanya uangnya tok dikirim gitu. Itu bukan kebahagiaan dunia, gitu. Jadi kita kalau usahakan nanti suami istri itu kalau bisa itu kumpul dalam satu rumah. Jangan istrinya di Surabaya, suaminya di Jakarta. Ya toh? Ketemunya 1 bulan sekali. Ini bahaya ini. Bahaya sekarang zamannya, bahaya itu. Walaupun ada Facebookan tiap hari saya ketemu, bahaya. Iya dah. Itu makanya orang itu harus menjaga keimanan kita dimanapun. Maka dikatakan dalam Quran itu kan laki-laki sebagai wanita, pakaian wanita, dan wanita itu sebagai pakaian laki-laki. Saling melindungi, ya. Jadi kalau kita berpisah itu ya nanti biasanya nanti ada gesekan-gesekan. Oleh karena itu ya alhamdulillah saya sama istri saya itu pisah itu paling lama mung 11 dino. Gara-gara istri saya masih kuliah, saya sudah tugas di Datioso, ya. Jadi karena yang tidak betah, akhirnya istri saya, aku keluar aja dari kuliahnya aja. Lama-lama tidak ketemu mas, kok kangen rasanya gitu. Itu memang begitu ya. Kalau nanti betul dengan suami istrinya begitu, tidak ketemu rasanya kangen gitu ya. Dan nanti ya jujur ya. Nah, yang keberapa tadi? Keenam. Keenam adalah cari ilmu agama ya. Nah, jadi kita alhamdulillah hidup itu kalau kita isi dengan mencari ilmu, insya Allah hidup kita tambah berarti, insya Allah tambah bahagia. Tapi yang ketujuh, ini terakhir, umur yang berkah. Jadi umur itu kan tetap ya kita ya, 70 ya 70 batasnya, tapi ada berkahnya. Walaupun kita sudah tua, maka di dalam hadis dikatakan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya banyak. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang tidak punya amal. Ini tadi ada yang kelewatan. Untuk mencapai ketujuh kebahagiaan dunia itu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kita suruh sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hadisnya panjang sekali itu, maka itu saya potong aja. Pokoknya kalau kita kepengin kebahagiaan dunia itu, kebahagiaan akhirat, pokoknya kita suruh baca doa sabu jagat itu yang sudah kita hafal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada pertanyaan. Di antaranya ini dari, sebentar ya, saya lihat di BB ini, dari saudari Zernita bertanya, bagaimana hukum sholat bila celana kotor terkena genangan air dikala hujan? Ya, kena genangan air dikala hujan. Atau orang mau sholat kebetulan celananya itu terkena najis. Misal dia nahan buang air kenceng enggak, apa mau buang air hajat kecil enggak, apa namanya enggak kuat, ditahan enggak ada waktu enggak bisa, akhirnya kena geronjalan. Ya kena geronjalan enggak kuat tahan kan. Ada yang begitulah ya, ngomongnya angel. Ada yang begitu. Nah, terus bolehkah sholatnya di jamak? Karena ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanan. Bolehkah sholatnya di jamaah. Ini sebelum jawab, mari kita perinci dulu. Satu, yang namanya terkena genangan air hujan itu belum tentu menjadikan pakaian kita najis. Selama kita tidak melihat adanya najis dalam genangan itu, sekotor apapun genangannya tetap suci. Jadi kalau kita di jalan, ada mobil atau jalan kena genangan air, kena pakaian kita, maka air dari genangan tersebut hukumnya tetap suci. Kecuali kalau kita melihat ada kotoran kuda di situ, maka jadinya baru najis. Tapi kalau enggak ada najasah, hukumnya tetap suci. Walaupun tidak dianjurkan ya, silakan Anda sholat dengan air yang kena genangan, dengan celana yang kena genangan air hujan. Tidak dianjurkan begitu. Kalau sholat tetap pakai pakaian yang terbaik. Andai kata memang tidak bisa, situasi tidak memungkinkan, harus pakai yang seperti itu, sholatnya tetap sah. Kecuali kalau genangannya itu ada najis, maka dia hukumnya menjadi najis celananya atau bajunya atau sarungnya. Kemudian kalau terkena ini menahan kencing tadi ya, buang hajat kecil ditahan sampai akhirnya kena geronjalan mengeluarkan suatu, otomatis celananya juga jadi najis. Nah terus bagaimana ini, kalau ini dalam perjalanan kondisi pakaiannya tidak suci, padahal syarat sahnya sholat suci badan, pakaian, dan tempat dari segala bentuk najis. Dilihat perjalanannya. Kalau perjalanannya itu jauh, lebih dari 82 kilo, maka dia boleh jamak Qasar, takhir qasar boleh, takdim qasar juga boleh, dengan syarat harus sudah keluar dari tapal batas kota, misalnya dari Solo mau ke Jakarta. Ya, begitu keluar dari Solo, mulai dari tapal batas itu ya, Solo Square terus dikit, itu namanya apa? Pabelan. Kerten masih Solo ya. Setelah itu ada gapura apa namanya? Kleco. Nah, kalau udah sampai Kleco berarti udah Sukoharjo. Di situ langsung jamak takdim qasar boleh. Karena dilihatnya bukan dekat dari Solo, dilihatnya ini tujuannya Jakarta. Seperti misalnya kita naik pesawat dari Solo mau ke Jakarta. Begitu sampai di bandara itu bukan wilayah Solo, itu wilayah Boyolali. Di bandara mau jamak takdim qasar itu sudah boleh. Kenapa? Karena udah keluar dari Solo. Tapi kalau masih di rumah atau masih di Solo, tidak boleh jamak takdim apalagi qasar. Nah, kalau ada orang dalam perjalanan, kalau perjalanannya itu jauh, ya kalau kondisi pakaiannya masih ada najis, ya dia hendaknya ditakhir. Ya, ditakhir dalam kondisi yang suci nanti. Tapi kalau masalahnya perjalanannya bukan perjalanan jauh, di dalam kota. Ya, dalam kota. Ini waktu zuhur saya repot nih kalau mau ganti, ini repot. Nah, repot itu bukan alasan. Ya, repot itu bukan alasan. Jadi tidak bisa mau jamak takhir sholat, alasannya apa? Repot. Tidak bisa kan? Lalu bagaimana sikapnya? Ya dia berhenti, kalau tidak ada pakaian, pinjam sama orang dekatnya, mohon maaf pak, pinjam sarungnya ada. Atau pergi ke musola, pasti di musola itu disediakan sarung atau rukuh. Kalau enggak ada sarung, pakai rukuh bawahan itu, jadikan sebagai bawa apa namanya gantinya sarung. Pokoknya tidak ada alasan untuk kemudian menggampangkan sholat. Ya, tidak ada alasan untuk menggampangkan sholat, kecuali kalau di jalan tol. Jadi sopir di jalan tol. Ini saya ngerasakan, saya nyopir dari Solo ke Jakarta waktu itu sendiri. Sampai di jalan tol pas ngantuknya. Nah, di jalan tol sudah lewat area rest area. Sudah lewat rest area, tempat istirahat sudah lewat. Mandek gak bisa. Jalan tol. Tempat untuk nepi gak ada. Jadi ngantuk gak ngantuk harus jalan. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu cari tempat sholat tidak? Tidak ada ya, tempat sholat tidak ada. Mandek juga tidak mungkin karena membahayakan orang lain. Maka di takhir yang seperti itu masih diizinkan dalam syariat. Karena dalam syariat juga dikatakan seseorang itu boleh sesekali menakhir tanpa alasan apapun. Boleh sesekali, tapi bukan dijadikan kebiasaan. Nah, termasuk ini dipakai kalau dalam kasus yang seperti ini, maka silahkan ditakhir dalam kondisi gitu. Tapi akan lebih bagus. Ya, akan lebih bagus bukan ditakhir. Bagusnya bagaimana? Tetap sholat dengan kondisi yang seperti itu. Dengan kondisi yang sana najis, badannya najis, tetap sholat. Kemudian niatnya apa? Niatnya adalah menghormati waktu sholat. Nanti sampai di tempat, kalau waktunya masih ada, ya sholatlah lagi. Kalau udah keluar dari waktu duhur, misalnya mau asar ya, sudah masuk waktu asar, maka nanti dikodok. Sholat duhurnya itu dikodok. Begitu pula orang yang takhir masih dalam kota, otomatis jatuhnya juga kodok. Kurang lebih demikian. Kemudian tadi juga ada yang nanya di sini, Mas Idik, sebelum dibacakan yang di sana. Ada seorang bertanya, ada seorang wanita, keluarganya mau menikah dengan seorang non-muslim. Mau menikah dengan seorang non-muslim. Kebetulan ibunya dulu beramanat tidak boleh kawin dengan pria tersebut karena non-muslim. Padahal prianya mau masuk Islam, katanya begitu. Ibunya tetap gak setuju. Kemudian ibu ini berwasiat kepada anak tertua, pokoknya jangan boleh ya adikmu nikah dengan pria tersebut walaupun mau masuk Islam. Lah ini yang diamanati ibu ini nanya, ibu saya udah meninggal sekarang, terus gimana? Rupanya tetap kekeh gitu ya, mau nikah dengan pria tersebut. Jawaban saya ya, jangan menikah terus masuk Islam. Jangan. Tapi kalau mau masuk Islam, suruh masuk Islam dulu, buktikan keislamannya. Ya mesti ngger-ngger, nanti kalau nikah saya mau masuk Islam gitu ya. Oh, kalau nikah mau masuk Islam, ya masuk Islam. Ya, sampaikan pada yang perempuan, kamu masuk Islam dulu tunjukkan. Jangan karena saya masuk Islam karena masuk Islam. Udah kamu masuk Islam, saya lihat bagus Islammu, bisa dibuktikan betul-betul karena kamu memang masuk Islam. Nanti insya Allah kalau udah begitu, ya jangan dihalangi untuk menikah gitu ya. Karena alasannya tidak ada. Lalu saya melanggar amanat ibu, tidak melanggar amanat ibu. Yang dilarang sama ibu tadi itu kalau menikah baru masuk Islam. Ya seperti itu. Silakan Mas Sidik, ada yang mau dibacakan. Baik, terima kasih Habib. Di sini akan dibacakan yang tadi sudah masuk lewat line SMS online. Yang pertama, assalamualaikum Habib. Saya mohon doanya agar saudara saya dilancarkan dalam menjalankan ibadah hajinya. Amin. Ya, insya Allah akan berangkat esok hari. Syukran Habib. Semoga majelis Ar-Radha selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dari Solo ini Habib. Amin. Insya Allah nanti kita doakan di akhir majelis. Kemudian yang kedua, assalamualaikum Habib. Malam ini kajiannya bikin semangat saya untuk melanjutkan cara bermuamalah yang seperti Habib ajarkan tadi. Ibu saya sering mengatakan kalau saya ketika ini terputus Habib SMS-nya. Kemudian ada juga yang bertanya, gimana kalau jual belinya tadi itu kepada non muslim? Ini dari Marianto yang ada di Medan. Iya. Jual beli dalam Islam kepada siapapun kita diperintahkan jujur, sejujur-jujurnya. Karena pada hakikatnya kita itu ketika berdagang, perdagangannya dengan bukan dengan manusia, perdagangannya dengan Allah Ta'ala. Ketika kita menjual, wujudnya kita jual sama manusia kan? Tapi sebetulnya saat itu kita sedang berdagang dengan Allah. Kalau caranya sesuai dengan cara yang diajarkan Allah, Allah akan berikan kita surganya. Kalau caranya enggak sesuai, maka Allah mengancam dengan nerakanya. Karena itu siapapun orangnya tetap harus jujur, sejujur-jujurnya, apalagi kepada saudara sesama muslim. Begitu Mas Sidik. Ada lagi kira-kira membacakan? Baik, terima kasih Habib. Ini ada juga usulan dari Juwiring. Iya. Mau usul misalkan buku Bid'ah Hasanah dibuat rekaman CD dengan beberapa jilid. Begitu Habib usulnya. Iya, insya Allah suatu saat nanti, suatu hari nanti entah kapan. Ya, lanjutkan. Makasih idenya. Kemudian ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum Habib Novel. Ini dari 561 nomornya. Likin di Karanggede mau bertanya masalah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat. Terima kasih. Ya, sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum dan sudah sholat Jum'at. Ya namanya Qobliyah Jum'ah dan Qobba'diyah Jum'ah. Nah hanya saja kalau khotib sudah khutbah, kita datang ya, maka sholatnya itu jadinya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sekaligus niatnya Qobliyah Jum'ah. Ya sekaligus Qobliyah Jum'ah. Jumlahnya 2 rakaat, tapi kalau khotibnya sudah khutbah cukup dibaca rukunnya saja, yaitu Al-Fatihah ya. Kemudian kalau rukuk ya yang langsung yang pendek saja satu kali, i'tidal juga cukup, alhamdulillah. Pokoknya dipersingkat sesingkat singkatnya agar tidak kehilangan mendengarkan khutbah, agar tidak lewat banyak ya. Jadi jangan diperpanjang sholatnya. Begitu Mas Sidik. Baik, terima kasih Habib. Dan dilanjutkan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib, ini mau bertanya. Kalau kita belajar kepada seorang guru tetapi hati kita tidak cocok, apakah kita akan mendapatkan keberkahan ilmunya? Ini dari Fuji yang ada di Prambanan. Iya, belajar pada seorang guru tapi hatinya enggak cocok. Nah, kalau yang diajarkan benar, ya, yang diajarkan benar, kemudian gurunya benar, hatinya enggak cocok, itu berarti ada setan yang menunggangi hati kita, ya. Makanya kita berjuang untuk menghapuskan ketidakcocokan di hati itu agar kita undur maqal wala tandur man qal. Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Contoh begini, Bu, ibu suka beli beras, Bu. Berapa 1 kilo berapa Bu harganya, Bu? 8.000 sekarang, Bu. Misalnya, misal ada orang wajahnya jelek luar biasa. Ya, wajahnya jelek, kalau ngomong kasar sak pole. Tapi jual beras harga 3.000. Mau beli enggak, Bu? Mau beli enggak, Bu? Jualinya cuma ngomongnya kasar. Wong tuku sak kilo, kan bentak-bentak gitu ya. Tapi ya, sekilonya harganya 3.000, padahal kalau di pasaran barangnya dia harganya 10.000. Mau beli enggak, Bu? Mau beli kan? Jujur, jujur, jujur. Mau enggak, Bu? Mau. Bapak mau beli enggak kira-kira? Pasti mau kan? Karena apa? Yang digolek berasnya. Perkara yang jualan itu wajahnya jelek, yang jualan uangnya gentak-gentak, sebenteng tak kulaan beras moga ngene, duitnya bawa sih sini. Itu urusan bisnis. Kita enggak lihat siapa yang jual, tapi kita lihat apa yang dijual. Nah, kemudian dalam berjalan menuju surganya Allah Ta'ala, ada orang nawari dagangan yang bisa mengantarkan ke surga. Nonton yang jual apa yang dijual. Ustaznya kita kurang ganteng, orang serak aku. Repot kalau gitu kan ya. Repot. Wah ini ustaznya begini. Apapun yang, siapapun yang mengajarkan, selama yang diajarkan benar. Ya, selama yang diajarkan benar. Jangan pernah melihat orangnya. Tapi kalau yang diajarkan gak benar, ya itu baru kita lihat orangnya. Selama yang diajarkan benar. Undur maqal wala tanzur man qal. Nah kalau hati kita gak cocok gimana? Nah kalau gak cocok nanti ya barokahnya itu tidak ada. Oh, belajar ke orang nyel sama ustadznya gitu ya. Gimana? Oh, kita ini benci sama seorang pun gak boleh, apalagi benci sama guru. Lah terus gimana caranya? Ya kita tekan perasaan kita, kita sadarkan justru kita ini punya utang yang besar kepada guru tersebut. Demikian Mas Sidik kira-kira. Baik, terima kasih Habib. Dan ini ada juga yang mohon doa dari Zuhri yang ada di Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Koripan Ngemplak Sleman, penggemar Aradoh, minta doa untuk anak kami Ahmad Rifai dan juga istri yang baru hamil kedua. Anak yang kedua semoga jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Alhamdulillah. Jogja ya. Di Sleman, Yogyakarta Habib. Ya, lanjutkan Mas Sidik. Tadi ada yang minta dijelaskan tentang masjid yang di dalamnya ada kuburan, Beb. Atau di sekitarnya ada kuburan begitu. Gimana hukum sholat di sebuah masjid yang di dalamnya ada makam atau di sekitarnya ada makam? Sholat di masjid ada makam atau sholat di masjid gak ada makam, judulnya sholat di masjid. Orang sholat di masjid, hukumnya pahalanya berlipat kan ganda. Kalau ada orang melarang kita sholat di masjid cuman gara-gara masjidnya ada kuburannya, itu namanya aneh. Namanya aneh. Orang sholat di masjid kok dilarang? Itu aneh. Loh, satu ada hadis kan kita gak boleh membangun kuburan di masjid. Masjid kalau ada kuburannya, jangan dikatakan bangun kuburan di masjid. Beda antara bangun kuburan di masjid dengan masjid yang ada kuburannya. Kalau ada masjid-masjid ada kuburannya, itu sebetulnya kuburan sendiri, masjid sendiri. Wakafnya itu beda. Nah, karena biasanya perluasan, biasanya area pemakaman itu akhirnya menjadi satu dengan masjid. Contoh Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Makamnya Rasul masuk di dalam masjid. Dulu itu rumah, tapi karena perluasan masjid akhirnya masuk di dalam masjid. Apakah kita gak boleh sholat di Masjid Nabawi? Dianjurkan bahkan. Pahalanya 10.000 kali lipat kan ya. Apakah kemudian orang ngomong itu kan kuburannya Kanjeng Nabi SAW? Loh, itu ada kuburannya Abu Bakar Umar enggak? Ada kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti ini panutan, kuburan Nabi ada, kuburan sahabat juga ada. Nah, justru umat Islam dianjurkan buat pemakaman itu di area masjid. Contoh, yang pernah ke Madinah coba lihat. Pemakaman Baqi itu jauh enggak dari Masjid Nabawi? Di belakangnya. Belakangnya persis. Ya, sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Itu pemakaman para sahabat Baqi seperti itu. Jadi orang-orang dulu justru kalau punya tanah itu dibangun sekalian pemakaman umat Islam dan di situ masjid. Agar apa? Yang di masjid masjid itu ingat mati, yang mati diingat yang di masjid. Kan cakep. Yang di masjid ingat mati, yang mati diingat yang di masjid. Yang masjid ingat meninggal dunia, akhirnya kalau ke masjid cari amal sebanyak mungkin, kalau masuk kuburan nanti selamat. Kemudian yang di masjid juga mikirkan, biar saya nanti kalau dikubur selamat, makanya yang di kuburan saya doakan, biar kalau saya masuk kubur juga didoakan. Otomatis juga kalau masjidnya ngaji, masjidnya zikir, tadi kan katanya tonggo yang baik, tonggo ini masjid kira-kira apa ora? Makanya kalau meninggal ya cari tonggo itu ya tonggonya masjid, dimakamkan di masjid, tidak jadi masalah. Tidak boleh sholat menyembah kuburan. Apa ada orang sholat menyembah kuburan? Tidak boleh sholat mengarah ke kuburan. Apa ada orang sholat mengarah ke kuburan? Tidak ada. Semua sholat menghadap ke kiblat. Lah di depannya ada makam. Lah kalau depannya ada kambing kira-kira bagaimana? Apa dikatakan nyembah kambing gitu? Kalau depannya ada TV, apa dikatakan nyembah TV? Kalau depannya misalnya ada kebo, apa dikatakan nyembah ke kebo? Ya, kebetulan di depannya yang diarahkan terus ke kiblat. Jadi jangan salah memahami. Yang dikatakan tidak boleh menghadap kuburan itu adalah sholatnya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan. Paham? Kiblatnya itu kuburan. Jadi dia misalnya sholatnya bisa jadi ngadep timur, bisa kali jadi ngadep utara, bisa jadi ngadep selatan, bisa jadi ngadep barat. Tapi yang dituju bukan kiblat, yang dituju kuburan tersebut. Bukan Ka'bah. Yang begini yang tidak boleh. Kinten-kinten wonten mboten. Ya orang yang sholat itu kebetulan saja depannya ada makam. Jadi gak jadi masalah. Jangan bingung dengan permasalahan seperti itu. Justru aneh kalau ada orang melarang orang sholat di masjid gara-gara masjidnya ada kuburan. Itu aneh bin ajaib. Ya? Jelas? Oke, silakan Mas Sidik, ada enggak? Ini sudah lama tidak nyapa yang di rumah soalnya ya. Sekalian radio. Saat berziarah ke makam Rasulullah Habib. Ya. Itu tata cara menurut Ahlussunnah wal Jamaah, apakah harus menghadap ke makamnya Rasulullah ataukah ke Ka'bah Habib? Iya. Begitu. Kalau ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau doa ngadap Kanjeng Nabi, apa doanya ngadap kiblat? Sebab kalau ngadap kiblat belakangi Kanjeng Nabi. Iya, kiblatnya itu ke arah tembok sana. Kemudian makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di otomatis makamnya kan ke arah kiblat kan seperti itu. Jadi kalau ngadap Kanjeng Nabi membelakangi kiblat. Pertanyaan saya gampang. Kalau Anda dalam berziarah diajarkan adabnya menghadapi yang diziarahi atau menghadap Ka'bah? Menghadapi yang diziarahi. Kalau doa ngadap kiblat gitu kan ya. Nah, sekarang kiblat itu sendiri dirubah jadi Ka'bah itu gara-gara siapa? Ya gara-gara Rasulullah SAW. Tadi akan ngadap Baitul Maqdis kan, pertanyaan seperti itu. Dikembalikan ke Ka'bah itu karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih penting, Ka'bah atau Rasulullah? Saya mau tanya, Ka'bah itu makhluknya Allah. Ka'bah itu makhluknya Allah, betul? Kanjeng Nabi makhluknya Allah. Mana yang lebih mulia, Kanjeng Nabi atau Ka'bah? Kanjeng Nabi. Misalnya Kanjeng Nabi masih hidup, kita doanya ngadep Kanjeng Nabi atau ngadep Ka'bah? Depan gitu, Kanjeng Nabi ngapunten ya, terus kita siliti gitu, belakangnya ya, kalau badai doa ngadep Ka'bah gitu, kira-kira kurang ajar gak? Orang sholat di zaman Nabi aja, kalau dipanggil Nabi itu suruh jawab, ya kalau sholat, dipanggil Kanjeng Nabi, suruh jawab itu, ngadep Allah padahal, disuruh ya, jawab, makanya kita kalau udah di depannya Rasulullah SAW, sudah ya kiblatnya kita, dalam berdoa, kiblatnya kita dalam mohon kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW, kalau Ka'bahnya ini belum pernah nyampe ke Allah, Kanjeng Nabi udah pernah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi ya inilah apa namanya hakikat dari Ka'bah itu yang sebetulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ngadep kepada Rasulullah karena kita bertamu kepada beliau, hadapkan wajah kepada beliau, dan jangan menganggap sedang berhadapan dengan seunggok tanah, bukan ya. Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yo, dalam hadis yang lain katakan menyakiti seorang mukmin dengan menghancurkan Ka'bah itu menyakiti hati seorang mukmin dosanya 70 kali atau sekian puluh kali lebih berat daripada merobohkan Ka'bah. Artinya kehormatan mukmin itu luar biasa. Berarti kalau muliakan seorang mukmin ya sama, sekian puluh kali lebih besar pahalanya daripada memuliakan Ka'bah. Nah, kalau kira-kira memuliakan Nabi Muhammad SAW bagaimana? ya udah enggak bisa diukur. Begitu? Jelas Ibu? Ibu-ibu ini kalau enggak saya sapa takutnya ngantuk di belakang sana. Enggak ngantuk Ibu ya? Sudah bisa lihat yang di depan, Bu? Alhamdulillah. Lanjutkan Mas Sidik. Terima kasih Habib. Yang selanjutnya dari Bayu yang ada di Boyolali. Habib ini mau bertanya tentang hutang. Kalau ada orang hutang misalkan 10 ribu kemudian disuruh untuk mengembalikan hanya 5 ribu. Tetapi di hati kurang mantap kalau hanya mengembalikan 5 ribu Habib. Apakah hutangnya itu sudah termasuk lunas? Begitu. Utang 10 ribu, tapi sama yang utangi balik 05 ribu, gitu ya? Yeah. Terus bayar 5 ribu, alhamdulillah itu rezeki nomplok itu. Sudah lunas, oh yang mengatakan cukup bayar 5 ribu kan yang ngutangi, ya sudah berarti kan didiskon. Ini longko model begini, semoga diperbanyak ini ya. Yang model begini semoga diperbanyak, insya Allah. Begitu Mas Sidik. Ada lagi? Baik, terima kasih Habib. Udah? Sementara sambil nyari kira-kira iya. Di sini ada yang mau nanya enggak? Silakan coba yang mau bertanya. Sebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan dari Palur. Iya. Umur 36 tahun, Beb. Ah, ya, sama-sama. Nah, status punya, status punya anak istri, anak udah 2, Beb. Oh, baru 2 atau sudah 2? Oh, baru 2, Bib. Baru 2, alhamdulillah. Yeah. Semangat, semangat. Terus untuk pertanyaan, Bib. Iya. Yeah. Kadang dalam situasi tertentu saya harus sholat bersama anak yang belum balig dan anak itu adalah anak perempuan. Lah, menurut hukum Islam, gimana hukum yang sebenarnya, Bib? Apakah diperbolehkan sholat jamaah dengan anak yang belum balig? Iya. Yeah. Terima kasih banyak. Terus kalau diperbolehkan, Bib, ada satu lagi pertanyaan. Tentang kurban, Bib. Yaitu, gimana hukumnya kurban secara patungan? Yaitu misalkan kita kurban 7 orang, katakanlah, dengan kurban satu hewan lembu. Gitu. Terus seandainya salah satu dari kelompok tersebut ada mungkin yang kurang ikhlas, satu diantaranya misalkan. Terus yang 6 ini gimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya paham saya. I get your point insyaallah. Salat berjamaah tidak disyaratkan di situ harus baligh. Dalam salat itu tidak ada syarat makmum harus baligh, enggak ada. Ya kan? Atau imam harus baligh, enggak ada. Dalam salat itu disyaratkan pokoknya syarat sahnya salat dipenuhi. Ya, syarat sahnya sholat dipenuhi. Nah, kemudian kalau ternyata dia sudah masuk usia tamyiz umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Paham yang membatalkan sholat. Tahu rukun-rukunnya sholat. Tahu syarat sahnya sholat. Udah tahu jadi imam pun bisa. Anak laki jadi imam untuk ibunya ya, atau untuk ayahnya. Bisa. Kalau anak perempuan jadi imam untuk ibunya atau saudara perempuannya. Pokoknya perempuan untuk perempuan. Itu sudah bisa. Nah, kalau apalagi jadi makmum kan lebih ringan. Selama dia itu pokoknya memenuhi persyaratan syarat sahnya sholat, rukunnya dipenuhi, maka fadilahnya fadilah sholat berjamaah. Cukup jelas, Mas Sofyan? Ya. Kemudian yang kedua, ini sapi buat 7 orang. Patungan berarti kan, misal harga 7 juta, 1 juta, 1 juta. Yang 6 ini minal mukhlisin, orangnya ikhlas luar biasa. Pokoknya demi Allah dan Rasulnya. Yang satu pamer. Ah, kalau sapi. Sapi ora nanggung-nanggung, sapi sing gede, ora gedhe, sapi kuru, elek gitu ya. Sapi saya besar gitu. Dia punya sifat riak seperti itu, apakah membatalkan pahala yang lain? Pertanyaannya begitu, Pak Dokter. Apakah batal pahala yang lain? Allah itu Maha Adil. Allah Maha mengetahui, memberikan pahala sesuai dengan innamal a'malu binniyat, sesuai niatnya masing-masing. Bukan berarti kemudian nanti sapinya di akhirat semper gitu ya, bukan. Bukan. Jadi ya untuk orang itu dia akan dapat pahala ya sesuai niatnya. Kalau niatnya riya ya pahalanya minta kepada yang diriyai kan begitu. Yang ikhlas dapat pahala sesuai dengan keikhlasannya. Jangan dibayangkan kok sapi siji tumpai wong pitu sing siji anu ora dadi sapi nang kono apa. Yang satu ndak ikhlas, ndak itu urusannya sendiri san sendiri. Jelas? Dan insya Allah berkat berjamaahnya, karena tadi kan berjamaah amal ya, insya Allah berkat yang berjamaah itu yang gak ikhlas tadi atau kurang ikhlas, sama Allah dikasih pahala yang ikhlas. Karena mau berjamaah. Jamaah itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Ada yang lain yang mau nanya? Ibu-ibu, boleh ibu-ibu, mic-nya tolong yang di dalam. Ya, yang luar sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Jetat, ini dalam rangka mencari kebahagiaan dunia, jadi kita sedang meneguhkan hati untuk mencari ilmu agama. Makanya ketika mohon maaf saya ikatat. Jadi ketika sedang meneguhkan hati untuk mencari ilmu agama, maka dimanapun saya mencoba mencari ilmu, saya berusaha untuk bertanya, menjawab galauan hati Jetat. Jadi mohon dimaafkan ketika saya banyak bertanya. Ya Bapak, banyak tanya Bu. Ini Bu Ika ini kelihatannya pujangga ini. Bahasanya bagus ya, gitu ya bagus. Lanjutkan Bu Ika, dari Kalioso Bu Ika ya. Iya, insya Allah. Gini, dua pertanyaan kalau memungkinkan dijawab, jika tidak yang satu minggu depan gak apa-apa. Satu pertanyaan, ketika ingin mencapai kekhusyukan sholat, saya itu sering memejamkan mata gitu, ya Allah yeah. Susah banget cari khusyuk gitu ya. Yang pejamkan mata lah, yang matikan lampu lah, pokoknya apalagi ketika sholat malam ya. Jadi saya ingin mencapai itu, sehingga banyak upaya saya lakukan gitu ya. Menjauh dari tempat tidur suami gitu ya. Pokoknya banyak macam-macam gitu ya. Macam-macam lah. Yang begitu apakah diperbolehkan? Iya. Yang terus, yang kedua? Kaitannya dengan sholat, ini masih kaitannya dengan sholat. Ini masih pertama? Masih pertama. Oh iya, lanjutkan Bu. Kadang itu, mungkin ini karena tipisnya iman ya Tat, ketika sholat itu masih sering lupa rakaat gitu ya Tat, walaupun itu cuma dua rakaat gitu ya, sholat tahajud aja, ya Allah, jadi masih susah banget Tat, kadang entah ingat apa, ini tadi berapa rakaat ya, gitu itu masih sering terjadi, jadi mohon ilmunya ya Tat, sarannya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk yang lain, bagaimana mencapai kekhusukan sholat gitu ya, wong sholat cuma rakaat kok, dua rakaat kok sampai lupa, itu kan kebangetan banget gitu ya Tat. Terus yang kedua, ini poin kedua tentang jilbab. Jadi ini pertanyaan yang sering saya belum sampaikan gitu ya. Ketika saya mencari tahu kemana gitu belum terjawab. Mudah-mudahan kali ini terjawab. Amin. Kaitannya dengan jilbab, saya melihat dan saya mengalaminya sendiri. Ketika kita sudah menjalankan sholat gitu ya, rukun Islam sholat kita sudah jalankan gitu ya. Sangat susah kita meninggalkan sholat. Cuman begitu mudah kita meninggalkan jilbab gitu ya. Sampai saya tuh gregetan dengan diri saya. Kenapa toh saya jilbab kan baru belakangan ini, gak dari dulu-dulu gitu ya. Dan padahal kalau dari dulu-dulu suruh meninggalkan sholat itu eman-eman gitu ya. Kalau analisa pribadi saya, oh iya ya, dari kecil itu ya, ini tanpa mengurangi jasa ibu, jasa kedua orang tua saya. Ketika saya gak sholat itu sampai ingat saya digerujuk air, Tad, ketika subuh enggak bangun-bangun itu disiram air saya di tempat tidur itu. Itu subhanallah jadi jasa orang tua saya yang sangat tidak saya lupakan itu. Ternyata sejauh itu beliau mendidik saya untuk tidak meninggalkan sholat ya. Tetapi ketika memakai kerudung itu non sewu, saya tidak diajarkan gitu ya, Tad. Jadi saya mencari jawaban itu ya justru belakangan-belakangan ini, dan ini justru datang dari anak saya, bagaimana dia mengajari saya untuk berjilbab dengan baik gitu ya. Jadi akidah seperti itu bagaimana harus dicari, Tat, apalagi di zaman sekarang gitu ya, Tat. Alhamdulillah kalau saya kan dapat ilmu dari anak ya. Ketika itu tidak didapat dari orang lain di sekitar kita, apa yang harus kita upayakan gitu ya, Tat. Tentang jilbab poin pertama, yang poin kedua, belakangan kan banyak jilbab yang aneka macam gitu ya. Sebenarnya, jilbab gaul. Gak tahulah jilbab apa. Sebenarnya syariat seperti apa yang bagus untuk sebuah jilbab gitu ya, Tad. Karena saya melihat, aduh, Dulu pun saya juga berjilbabnya seperti itu, tapi ketika tahu gitu ya, aduh. Semoga saya nggak lupa pertanyaannya. Saya nggak cepat nyadar, tapi insya Allah ingat. Fika dan semua pendengar Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di layar monitor masing-masing, yang namanya khusyuk dalam sholat dengan memejamkan mata boleh atau tidak? Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Ya, mak sholat mau merem boleh, mau melek boleh, melek merem juga boleh. Yang penting jangan tidur. Yang penting jangan tidur. Kalau tidur otomatis sholatnya batal. Nah, ukuran tidur bagaimana? Kalau udah enggak bisa dengar suara di sekitarnya, itu namanya tidur. Kalau masih bisa dengar walaupun liar-liar tapi bisa dengar suara sekitarnya, itu baru ngantuk, belum tidur. Nah, Imam Ghazali mengatakan yang penting itu khusyuk. Di Ihya nanti coba dilihat ya bab salat. Yang penting itu khusyuk. Kalau dengan memejamkan mata bisa khusyuk, maka lebih baik dipejamkan matanya. Tapi kalau dengan memejamkan mata dia tidak bisa khusyuk, maka lebih baik dia membuka matanya. Sebab ada orang itu kalau merem tambah dadi. Melek enggak begitu khusyuk dengan dunianya, begitu merem ketokan kabeh tambahan. Bayangannya itu muncul macam-macam. Ada orang yang dengan memejamkan mata, bayangan macam-macam justru hilang, dia bisa fokus kepada sholatnya. Tetapi yang terbaik dan paling utama adalah dia bisa khusyuk dengan melihat tempat sujud. Ya, bisa khusyuk dengan melihat tempat sujud. Itu yang paling baik. Kalau enggak bisa, yang penting khusyuk caranya bagaimana. Nah, agar bisa menimbulkan kekhusyukan, nasihat ulama itu sederhana. Ini coba teori yang satu ini dipraktekkan dulu, paling gampang. Wudhunya khusyuk. Udah. Kalau wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Permasalahannya, kita itu wudhu juga asal jadi. Pokoknya biur-biur terus selesai. Udah wudhu. Jadi wudhunya tidak khusyuk. Lain ceritanya, kalau seorang wanita mau jadi temanten, mandinya khusyuk. Betul gak, Bu? Mandi kembang. Mandinya saja khusyuk. Atau seorang pria mau datang melamar seorang wanita, dia dandannya juga khusyuk. Nah, sekarang mau ngadep sama Allah, itu dandannya, mandinya semua adalah dalam wudhu. Kalau wudhunya udah seperti mau betul-betul ngadep kepada Allah, otomatis nanti sholatnya akan dipermudah jadi khusyuk. Kemudian ya tadi meninggalkan, menjauhi tempat tidur suami, itu bagian dari upaya untuk khusyuk. Sebab nanti kalau tengah-tengah mau sholat kemudian dengar suara suami macam-macam, tambah sholatnya buyar. Ya, sholatnya buyar. Memang kita mau sholat, semua yang mengganggu khusyukan disuruh menjauhkan, termasuk handphone ya, dijauhkan. Makanya yang ke masjid, handphonenya itu jangan dibawa ke dalam masjid, kecuali kepepet dimatikan ya, dimatikan, agar kita tidak ada pikiran kepada handphone ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian juga telepon rumah, pesan sama orang-orang, saya mau sholat, jadi jangan ketuk pintu kamar, jangan ini, ada orang nyari saya, suruh nunggu, kalau ada yang telepon pesannya apa, diperanahkan semua, jangan sampai nanti ketika kita sholat, ada telepon masuk, ada orang ketuk pintu kamar, dan lain sebagainya, sehingga kekhusyukan pun akan terganggu. Nah, kemudian kalau suka lupa, ya suka lupa itu wajar kok, manusia, apalagi sholat tahajud dua rakaat salam, ya nanti suka lupa itu wajar. Terus caranya gimana biar gak lupa? Kalau kita udah sadar kita suka lupa, maka ada dua metode. Yang pertama dengan sholat berjamaah. Kalau tahajud susah mau jamaah mungkin ya, cari paternya susah. Terus gimana caranya? Ibu ambil tasbih. Ini nih untuk gampang ya, tasbih. Diletakkan di sebelah kiri ibu, pas kepala sebelah kiri. Jadi nanti rokaatnya itu kalau rokaat pertama dia di sebelah kiri. Kalau rokaat kedua di sebelah kanan. Artinya ketika bangun dari duduk menuju berdiri, maka tasbihnya diangkat, dipindahkan ke kanan. Sudah, terus tahu kita, udah ini pasti rokaat kedua. Ini metode yang diajarkan para ulama, kalau sholatnya jumlahnya banyak, dua rokaat salam. Sehingga tidak kacau konsentrasinya. Sebab kekhusyukan juga bisa buat kita lupa rokaat. Orang itu kalau khusyuk bisa lupa rokaat. Kanjeng Nabi SAW karena khusyuknya rokaat lupa enggak? Lupa. Tapi karena lalai, bukan karena lalai itu. Karena khusyuk jadi lupa jumlah rokaat. Misal kita khusyuk lagi menikmati satu ayat di Al-Quran, diulang-ulang terus ya. sehingga kadang konsentrasinya pada rokaat itu lupa ini rokaat keberapa. Makanya syariat mengajarkan kalau lupa ini rokaat keberapa, anggap rokaat yang paling kecil. Misalnya 1 sama 2 ya baru 1. Meskipun itu orang lain lihat mungkin sudah 2 ya. Tapi kita bingung ini 1 apa 2 ya. Anggap saja itu 1. Begitu. Kemudian yang terakhir tadi masalah jilbab. Tadi saya juga terinspirasi dengan ceritanya Bu Ika tadi, masya Allah masih kecil digerujuk sama ibunya. Semoga ibu-ibu dan bapak mulai besok pagi anaknya digerujuki semua. Ya ini penting ini. Ya, anaknya digerujuki semua. Memang masalah tidak berjilbab dengan sholat itu berbeda. Kalau tidak sholat itu mendekati kekufuran. Ya mendekati kekufuran. Bukan kufur tapi mendekati kekufuran. Kalau terus dilakukan lama-lama bisa meninggal su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kalau dia tidak berjilbab memang dia berdosa, tapi tingkatan dosanya tidak sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Makanya biasanya orang-orang tua terdahulu sama sholat kok kelihatannya keras gitu ya, tapi dengan tidak berjilbab tidak terlampau keras, karena mereka memandang mungkin dalam pandangan mereka ini tidak terlampau berat. Itu yang ditemukan dari orang terdahulu. Kecuali orang yang punya background agama yang kuat gitu ya. Kalau tidak berjilbab itu sampai apa namanya rambutnya dijambak dan lain terus sebagainya, dimarahin luar biasa. Ini yang memang tahu tentang bahayanya kalau membuka aurat. Nah terus bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sadar berjilbab ya. Menciptakan lingkungan yang sadar berjilbab memang itu harus dengan dibiasakan. Ya dengan dibiasakan. Nanti kalau udah kita memang kita gak dapat dari orang tua kita, ya jangan sampai nanti anak cucu kita gak dapat dari kita. Kita harus menciptakan lingkungan yang suka berjilbab. Jilbab tuh gak aneh. Dan kalau kita lihat sejarahnya jilbab, ini alhamdulillah. Dulu tuh orang kantoran tuh pada gak berjilbab. Sekarang orang kantoran cari yang gak berjilbab, itu lebih banyak yang berjilbab. Ya kan udah pakai jilbab semua kan? Jilbab, jilbab, jilbab ya. Sampai di rumah makan internasional pun sudah jilbab itu mah. Oh jilbab udah mulai masuk. Nah kemudian bentuk jilbab bagaimana? Ya jilbab itu kan intinya menutup aurat. Dan wanita dilarang untuk tabahru jahiliyah, berhias dengan hiasannya orang jahiliyah. Buat saya kalau yang namanya jilbab kemudian pakai merak 7 tumpuk gitu ya, itu sama saja dengan tabahru dengan berhias. Wanita itu kan intinya di Islam ojo dandan kecuali pada suami, kan begitu. Intinya seperti itu. Nah kalau kemudian dia berdandan secantik mungkin untuk dilihat orang, itu namanya udah berhias yang dilarang dalam syariat. Nah anehnya biasanya Bu, kalau untuk suaminya gak dandan, kalau untuk tetangganya dandan. Bu, kalau kondangan dandan atau tidak? Kalau pagi mau ketemu bapak dandan atau begitu? Pagi, siang, sore, malam bajunya baju yang sip apa yang iya begitu. Saya tidak bisa ngomong begitu gitu ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Ar-Raudhah ini begitu saja paham maksudnya begitu apa. Apalagi kalau yang begitunya saya begitukan pasti lebih begitu. Ya Bu. Aneh tuh, begitu dok paham kan? Hebat ini. Memang harus diciptakan lingkungan ya, lingkungan yang memang sadar jilbab dan jangan jilbab yang aneh-aneh, yang biasa-biasa saja. Artinya menutup rambut, menutup aurat. Jangan kemudian aurat ditutup tapi ditambah berhias yang macam-macam gitu ya, sehingga ada yang jilbaban koyo merak gitu ada juga. Aneh ini mode ya, tapi mode jahiliyah bukan mode Islam nih, mode jahiliyah. Terkadang umat Islam enggak sadar melakukan semua itu. Tapi ya itu udah mending daripada udah tidak jilbaban rambutnya merak. Lebih menakutkan kan? Lebih menakutkan. Artinya kalau lihat orang jilbab macam-macam kita sudah bersyukur alhamdulillah udah mau pakai jilbab. Jangan kita percuma kamu jilbab kanggo wis padha ora kanggo. Nah, ini enggak boleh kita ngomong enggak kanggo ini ya. Kalau kita ngomong enggak ganggu berarti kita menganggap yang buka aurat itu lebih baik daripada yang nutup aurat. Jadi kita harus bisa membedakan kasusnya. Ini udah bagus, sudah berjilbab, hanya saja belum sempurna. Tugas kita menyempurnakan pelan-pelan bil hikmah wal mauidhatil hasanah, pelan-pelan sampai nanti timbul kesadaran. Begitu yang bisa saja Bu Ika. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bisa menjawab. Kalau belum puas Jumat depan saya tambahi lagi. Ya, yang lain ada yang mau nanya? Silakan. Arabib. Oh, di belakang. Oh iya, belakang dulu. Silakan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Chris Webb. Chris? Chris Webb. Ahmad Kristiono. Oh, Ahmad Kristiono. Oh, tadi wet wet basah atau wet apa itu? Oh, Chris Pip. Oh, betul. Silakan. Sekedar anu ya biar ngantuknya hilang. Alhamdulillah ini sudah jam berapa ini? Oh, 10.21. Setengah 11. Bubar loh mestinya ini. Lanjut, lanjut. Yang saya tanyakan gini, Beb. Bagaimana hukumnya wali atau saksi nikah yang fasik? Kalau terjadi gimana hukumnya? Sah atau enggak? Yang kedua, saya kalau adzan, kalau setiap adzan itu kalau mau jamaah, soal di imam masjid biasanya kalau imam enggak pernah baca itu bismillah. Gimana hukumnya tadi makmum? Ya, udah? Belum, Beb. Soal begini, Beb, aku agak bingung nih. Lanjut, lanjut. Ya. Kadang aku menyangka imam enggak dalam saat takbir enggak dibarengin niat itu. Iya. Gimana hukumnya jadi makmum? Udah, makasih, Beb. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah. Pertanyaannya sebentar, gimana dan gimana. Jadi pertanyaan yang pertama tadi gimana tadi? Gimana hukumnya wali nikah dan saksi nikah yang fasik? Gimana ya kira-kira ya? Enaknya gimana? Sah atau enggak? Enaknya gimana? Gini. Memang syaratnya wali atau apa namanya saksi itu dia harus orangnya tidak fasik. Nah, terus gimana? Terus gimana gitu kan? Makanya orang kalau mau akad nikah itu kan selalu kan diajak dulu kan, mari kita sama-sama membaca istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Mari kita bertobat kepada Allah. Kan selalu begitu ya? Selalu begitu. Nah, dengan sudah minta ampun, bertobat, yang fasik udah tidak jadi fasik lah pagi. Selesai. Paham? Makanya kan selalu begitu kan? Jadi fungsinya apa? Atau kenapa diajak astagfirullah, astagfirullah gitu kan? Kemudian mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah, min jami'id dhunub, min jami'id dhunub wal ma'asi, saghiriha wa kabiriha, zahiriha wa batiniha. Kan selalu diajak begitu ya? Baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Tujuannya diajak begitu adalah agar semua yang menjadi saksi, yang menjadi wali, terlepas dari sifat kefasikan. Fasik itu apa? Yang maksiatnya secara zahir tampak lebih banyak daripada taatnya. Dem-deman, edan-edanan, sholat ora lah, itu namanya fasik. Tapi kalau kelihatan taatnya masih banyak, sholat iya, ke masjid iya, ngaji iya, zikir iya, gitu kan? Maksiatnya tidak tampak secara zahir banyak, itu tidak tergolong dalam kelompok fasik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, gimana hukumnya apa tadi? Sholat imamnya enggak baca basmalah. Antara enggak baca basmalah dengan tidak mendengar bacaan basmalah itu beda. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imam tidak baca basmalah, maka sholatnya tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Karena itu kalau kita sebagai penganut mazhab Syafi'i, ketika tahu imamnya tidak baca basmalah, jangan jadi makmumnya. Kalau tahu imam tidak baca. Nah, yang jadi masalah, imamnya itu enggak baca atau kita yang enggak dengar. Karena tidak ada pengumuman dari imam, pengumuman jamaah, saya tidak baca basmalah loh. Ada enggak gitu? Enggak ada kan? Makanya tugas makmum adalah prasangka baik. Imam iki jane maca ning ora gelem banter-banter mong bismillahirrahmanirrahim. Ngono aku ora krungu. Paham? Ya, saya enggak dengar. Jadi kalau emang kebetulan sholat di belakangnya yang seperti itu, ya yakinlah seperti itu. Lebih enggak mantap. Kalau enggak mantap ya golek masjid liyane gitu. Cari imam yang lain. Loh, Beb apa boleh? Beb, oh, itu kan tonggo saya, masjid sebelah rumah saya. Oh, mau ke Masjidil Haram aja lebih baik kok. Iya kan? wah saya itu kalau sholat di rumah tonggo masjid saya enggak mantap. Terus mantapnya, wah saya itu kalau mau sholat berangkat ke Madinah dulu. Wah luar biasa ini. Ini top ini ya. Mau sholat ke Madinah dulu ini luar biasa. Ada orang nanya, loh Ustaz katanya kan tidak sempurna sholat seorang yang tangga masjid kecuali di masjid. Tidak sempurna artinya kalau sholatnya di rumah gitu. Kalau sholatnya di rumah. Kalau sholatnya di masjid yang lebih jauh tidak jadi masalah. Mungkin bahkan ganjarannya lebih banyak. Langkah kakinya lebih banyak. Ada orang nanya, ya Ustaz kok bisa begitu? Ada enggak analogi yang bisa diterima akal? Contoh misalnya, panjenengan suka jajan bakso enggak? Ada yang suka, ada yang enggak. Yang suka jajan bakso, tonggonya jual bakso. Murah, cuma Rp2.000, tapi orang enak. Ya. Jarak 2 kilo jual bakso harga Rp20.000, tapi enak apple. Yang doyan bakso, pilih sing 2.000 apa 20.000? Rp20.000. Ditanya, Mas, kamu sama tetangga kok enggak begitu toh Mas, kok ora jajan nggen kowe kok golek ado-ado nyung ngapunten. Nok mangan ki sing penting dirasake ning kene kepenak. Ora masalah, Ro. Rego kok di mulut saya enak walaupun jauh akan saya datangi. Kamu buat yang enak nanti saya makan di sini. Sama begitu pula salat, kalau kita sama masjidnya enggak mantap ya cari masjid yang mantap dengan catatan ojo ngomong bak sorange rasa apa ora penak. Ini ngonek kan enggak boleh. Ini namanya menjelek-jelekkan orang yang harga baksonya cuma 2.000, ini nyakiti hati, enggak boleh seperti itu. Kalau enggak suka ya udah diam aja, enggak suka cari yang suka. Jangan kemudian menghina yang lain. Paham? Atau yang jual bakso 2.000 ngomong, "Wah, bakso 20.000, aduh, larangan 20.000 digoleki ono wong ra semua ngresul gitu ya." Juga tidak, Bu. Boleh ya sudah, yang mau jual 20.000 monggo dan lain sebagainya. Yang tidak boleh ngonek-ngonek. Ya, mencaci maki menghina itu yang tidak boleh. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, satu persoalan. Kalau ternyata niatnya tidak diucapkan, mengucapkan niat itu sunnah. Tapi yang ditanyakan tadi bukan masalah mengucapkan niat. Kalau ketika takbir ternyata dia dalam hati enggak berniat, kok tahu? Wali. Ya, berarti kan cuman kira-kira kecuali takok. Imam-imam tadi waktu kata takbir artinya niat enggak? Ora, ya jangan jadi makmumnya kalau jelas seperti itu. Karena memang tempatnya niat itu di dalam hati seiring dengan takbiratul ihram. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan sebelum takbir baca niat biar artinya ingat. Kan tujuannya seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Terakhir, ini udah 10:30 kok. Saya enggak tega sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan rumahnya jauh-jauh. Sama jauh-jauh. Kalau pulangnya kemalaman nanti, ya namanya aja rumahnya jauh. Kalau sama suaminya masih gak apa-apa. Ada yang sendiri ya, ada yang berangkat sendiri berdua sama temannya dan lain sebagainya. Nanti kalau kemalaman kasihan. Saya sendiri sebagai penceramah itu kalau saya pulang saja sendiri malam-malam saya laki itu ya. Ya rosone ora penak. Ya kalau sekali yoso paling tidak kan setengah jam sampai sana ya jam 11 nih ya sudah cukup. Malam sepi nyet gitu ya. Rame, Bu. Protes udah ora rame yo, padahal dia arep alasan ra gelem. Ustaznya mau cari alasan buat bubarkan pengajiannya biar rampung ngono yo. Udah ora rame yo gitu ya. Jelas semua ini malam hari ini? Jelas ya, alhamdulillah kita duduk bersama 2 jam ya. Kroso 2 jam apa ndak ini? Ndak kroso 2 jam ya. Walaupun udaranya panas ini kan. Insyaallah nanti sampai rumah hujan deras bers jadi tidurnya enak tapi subuh enggak elang. Insyaallah ya, hujan deras yang seger insyaallah. Nanti kalau kabul saya dikasih hadiah apa? Guyon ya, guyon. Artinya kalau umpung di pengajian tuh kita ya doa yang baik-baik. Ya, doakan semoga Jumat yang akan datang banyak berita ada berita gembira. Doakan begitu ya. Doakan saja sementara ini kan masih begitu. Jumat yang akan datang saya tidak tahu hasilnya bagaimana tapi terus berjuang ya. Terus berjuang. Makanya mari kita baca satu Fatihah khusus untuk niatan tentang majelis kita ini ya agar dapat tempat yang jauh lebih baik dan lebih secara zahir lebih baik dan secara batin insyaallah bisa jauh lebih baik dari saat ini. Al-hadzini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian mari kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah sekali lagi untuk semua yang tadi kirim SMS minta didoakan yang sakit dan lain sebagainya tentang masalah kesehatan. Semoga oleh Allah Ta'ala diberikan kesehatan zahiran batinan, dijauhkan dari segala penyakit, disembuhkan dari segala yang diderita. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian untuk yang punya hajat apapun itu hajatnya yang diridhoi Allah Ta'ala, semoga diwujudkan dalam keadaan yang terbaik, ma'lutuf afiyah, sahalah wal jamalah, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian buat yang ngasih hadiah untuk majelis ini, baik berupa roti, berupa nasi, berupa air, berupa kacang, berupa marneng, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta membantu majelis ini dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, dan apapun itu, baik orang yang hadir maupun orang yang tidak hadir, semoga oleh Allah Ta'ala diberi lapangan hati, diberi kemudahan semua urusannya, disehatkan jasad dan hatinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala bencana, musibah, dan petaka, diberkahi hidupnya, dilipat gandakan pahalanya, diterima semua amal solehnya, diampuni segala dosanya, diberi oleh Allah Ta'ala usia yang panjang dalam segala kebaikan, dan kelak semuanya termasuk kita oleh Allah diakhiri usia dengan husnul khatimah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir doanya khusus untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, khususnya untuk Bapak Wahyu Hanggono beserta istri, kemudian untuk Bapak Sulaiman bin Parto Pawiro dan Ibu Suliem binti Karyo Semito, dan untuk saudara kita yang akan haji juga Akhina Suryo dari Medan beserta istrinya, dan semua umat Islam yang sedang melakukan perjalanan haji ataupun yang akan melakukan perjalanan haji, semoga oleh Allah Ta'ala diberikan kemudahan dalam upayanya untuk menaikkan ibadah haji, baik di dalam perjalanannya di darat, di laut maupun di udara, dijadikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur, dipulangkan ke rumah tangganya dalam keadaan yang terbaik, sehat, selamat, afiah, diterima amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dan insya Allah kita semua oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk menaikkan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang terbaik. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau nanya, kalau misalnya Ar-Raudhah membuat seperti buletin 2 minggu dengan ukuran yang besar ya, newsletter gitu, jumlah halamannya sekitar 12 halaman ukuran A4 atau kuarto, 2/3 full color, yang 1/3 hitam putih, kurang lebih seperti itu, kemudian terbitnya 2 minggu dan per terbit 1 eksemplar itu dijual Rp5.000, kira-kira tertarik atau tidak? Hah? Kalau banyak yang tertarik, saya buat itu hasilnya nanti untuk memakmurkan majelis ya. Kalau ada hasilnya untuk memakmurkan majelis, sehingga nanti yang datang ngaji juga servisnya lebih bagus lagi. Wow, apalagi ya? Servisnya lebih bagus lagi. Kira-kira tertarik nih? Kalau tertarik, insya Allah Jumat depan sudah ada. Insya Allah. Kalau itu sekarang kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insya Allah Jumat depan juga akan saya bagikan doanya ya. Karena banyak yang belum punya, banyak yang belum tahu. Betul? Ya, ini kalau yang ada sekarang dibagikan nanti juga kelamaan. Insyaallah cuma depan aja ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun liqadhaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih para pendengar AIDA FM yang berada atas segala info yang disampaikan lewat SMS, insyaallah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-fasallallahu ala zainil wujud man saqan ta'ibat wa khayyam fi zarud. Al-fasallallahu ala zainil wujud man saqan ta'ibat fa khayyam fi zarud. Al-fasallallahu ala zainil wujud man saqan ta'ibat wa khayyam fi zarud. Al-fasallallahu ala zainil wujud man saqan ta'ibat wa khayyam fi zarud. Ya Muhaimin ya salamu ya salam arina waj'al habibi fil manam. Ya Muhaimin ya salamu ya salam arina waj'al habibi fil manam. Alfa sallallahu ala zainil wujud man saqan ta'iba wa khayyan fi zarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man saqan ta'iba wa khayyam fi zarud. Wa la nafi man munadi assalam ghayra taha asmata ahli al-kiram. Wa la nafi man munadi assalam الكرام. ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طائبا وحيا في زرود. ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طائبا وخيا في زرود. رب ما اتينا بذكر دائما ابدا حتى اتانا زور زمان. رب ما اتينا أبدا حتى ya Rabbi, Rabbi anzilna bi firdausi ma'ad ma lana illa lihubbi min gharad. Allah habibika khair. turja syafa'atuhu wal habibul ladhi turja syafa'atuhu على حبيبك خاطر